ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya dosa-dosa itu menjerumuskan seorang hamba di bawah laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu la'ana ala ma'asin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Wallati ghairuha akbaru minha fahiya awla biduhuli fa'iliha tahta la'nah. Dan pelaku dosa lain yang lebih besar darinya, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan laknat tersebut. Di antara dosa-dosa yang disebutkan laknatnya oleh Nabi SAW, فَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat perempuan yang tato dan yang minta untuk ditato. وَالْوَاسِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِلَةَ. Perempuan yang menyambung rambut dan minta untuk disambung rambutnya. Wannamisata walmutanammisata. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat perempuan yang mencukur alisnya dan yang minta untuk dicukur alisnya. Walwashirah walmustaisirah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat perempuan yang mengikir giginya dan yang minta untuk dikikir giginya. Hadis ini sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. La'anallah al-wasilah wal-mustawsilah wal-washimah wal-mustawsimah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan yang minta untuk disambung rambutnya. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat perempuan yang bertato dan minta untuk ditato. Nah, ada kemaksiatan-kemaksiatan yang disebutkan bahwasanya Nabi SAW mendoakan laknat bagi yang melakukannya. Di mana laknat ini maknanya adalah at-tardu wal ibad min rahmatillah. Mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setiap orang yang terjatuh kedalam kemaksiatan-kemaksiatan ini didoakan laknat oleh Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW mendoakan laknat kepada orang yang mentato dan yang minta untuk ditato. Ini ma'ruf mentato ini. Dengan melukai kulit sampai keluar darah. Nah, kemudian ketika itu dimasukkan sejenis celak atau mungkin obat-obat yang berwarna hitam atau biru atau lain sebagainya. Nah, sehingga seperti ukiran pada kulitnya. Nah, dan tato ini tahan lama. Nah, terus menempel pada kulitnya tersebut. Orang yang melakukannya diancam dengan laknat dan doakan laknat oleh Nabi SAW. Kenapa? Dikarenakan diantaranya dia telah merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tato ini termasuk diantara kabirah min kabairid dunub. Diantara dosa-dosa besar. Ya. Sebagian menganggap tato ini sebagai hiasan. Padahal sebenarnya ini sesuatu yang jelek. Ya. Kalau kita gunakan akal sehat kita, orang yang di tangannya ada tato, di kakinya ada tato, bahkan di lehernya ada tato, apalagi di mukanya ada tato, jelek lihatnya. Ya. Jelek lihatnya, kotor lihatnya. Ya. Tidak bersih. Nah, sehingga anggapan sebagai hiasan, padahal sebenarnya ini bukan hiasan. Ya. Justru menambah jelek keadaan orang tersebut. Lebih-lebih lagi didoakan laknat oleh Nabi SAW. Nah. Ya. Lantas bagaimana ketika seorang bertobat dari tato? Apakah dia harus menghilangkan tatonya? Ya. Kalau seandainya dia bisa menghilangkannya tanpa memudorotkan dirinya, nah, tanpa melukai dirinya, maka hilangkan. Ya, kalau ada obat yang bisa menghilangkan tato tanpa misalkan merusak dirinya, tanpa melukai dirinya, maka hilangkan. Nah, tapi kalau seandainya tidak ada cara yang lain kecuali dengan membakar kulitnya misalkan, ya, atau merusak kulitnya kembali, bermudarat bagi dirinya, nah, maka cukup baginya bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nah. Ya. Kalau kita perhatikan sekarang tato ini perkara yang ya biasa di tengah-tengah masyarakat. Nah, bahkan sebagian menganggap ini pertanda ya dia orang yang berani. Nah, sebagian menganggap ini sebagai hiasan. Bahkan bukan hanya laki-laki saja yang bertato. Banyak juga para perempuan yang bertato. Ya, tadi menganggap ini sebagai hiasan. Nah, di tangannya ya, atau di tubuhnya atau di lehernya, di kakinya. Pas sekali lagi ini sesuatu yang jelek dan bisa menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap dosa yang diancam dengan laknat ini masuk ke dalam dosa-dosa besar. Ya. Nah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-wasilah wal mustausilah. Perempuan yang menyambung rambut dan minta untuk disambung rambutnya. Ya, menyambung rambut dengan rambut yang lainnya. Seperti memakai wig, misalkan. Dan yang semisalnya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan dia menyambung rambut. Nah, dan juga dia termasuk ghosh. Ya, penipuan. Nah, orang menganggap rambutnya lebat, misalkan. Padahal sebenarnya tidak. Dia sambung dengan rambut orang lain. Nah, ya. Sehingga orang yang menyambung rambut tadi diancam dengan laknat. Begitu juga orang yang meminta untuk disambung rambutnya diancam juga dengan laknat. Ya. Sehingga kalau ada pertanyaan apa hukum memakai wig, jelas hukumnya tidak boleh. Dikatakan masuk ke dalam larangan ini. Nah, Rasulullah melaknat, apa mendoakan laknat, mudah-mudahan Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan minta untuk disambung rambutnya. Dan ini juga banyak dilakukan oleh sebagian perempuan-perempuan muslimah. Nah, ya. Menyambung rambutnya dengan wig. Nah. Atau yang semisalnya. Ya. Ini perkara yang tidak dibolehkan dalam syariat. Dan juga yang berikutnya an-namisah wal mutanammisah. Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang mencukur alisnya dan minta untuk dicukur alisnya. Ya. Nah. Bahkan banyak sekarang di antara kaum perempuan berhias dengan mencukur alisnya. Ya. Kalau laki-laki banyak yang berhias dengan mencukur janggutnya sekarang ini, sementara perempuan banyak yang berhias dengan mencukur alisnya. Ya. Yang semacam ini sekali lagi diancam dengan laknat. Nah, ya. Rasulullah SAW melarangnya. Bahkan Rasulullah mendoakan laknat bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Ingin terlihat indah, ingin terlihat cantik, kemudian alisnya dicukur. Ya. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Nah, yang berikutnya al-washirah wal-mustawshirah, yaitu orang yang mengikir giginya ya, supaya lebih cantik, lebih indah. Nah, padahal sebenarnya perbuatan ini mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagian pasang hebel atau lain sebagainya, ring pada giginya supaya terlihat indah, cantik dan sebagainya. Nah, padahal ini khawatir masuk ke dalam larangan dalam hadis ini. Ya, kecuali kalau daurat, ya apakah dia sakit, nah atau yang semisalnya, ya maka tidak mengapa. Kalau dia sakit pada giginya dan pengobatannya dengan cara demikian, maka itu termasuk udzur. Ya. Tapi kalau tidak sakit, tidak apa-apa, hanya untuk menghias giginya saja, nah, dengan mengukir, mengikirnya, atau memakai alat-alat yang disebutkan tadi, hanya untuk berhias, ya, mempercantik giginya, memperindah giginya, maka ini tidak diperbolehkan. Khawatir masuk dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, wala ana akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih. Dan juga Nabi SAW mendoakan laknat kepada orang yang memakan hasil riba dan juga orang yang memberi makan ya, hasil riba, yang mencatat praktek ribawiyah, dan juga dua orang saksi, ya, baik penulis ataupun saksi dalam praktek ribawiyah tersebut. Ya. Yang berikutnya di antara dosa-dosa yang Nabi SAW mendoakan laknat kepada yang melakukannya adalah orang yang memakan harta riba. Ya. Memberi makan dengan harta riba. Ya. Riba ini dosa yang besar. Nah, ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan riba ini memiliki cabang-cabangnya. Ya. Dan yang paling rendah di antara cabang-cabang riba, dosanya itu seperti seseorang yang menzinahi ibu kandungnya. Na'udzubillah. Ya. Seorang menzinahi ibu kandungnya ini dosa yang sangat besar. Dan ternyata ini dosa serendah-rendahnya dari riba. Apalagi dosa riba yang besar yang lainnya. Ya. Cabang-cabang riba yang dosanya sangat besar. Nah, maka dosanya pun sangat besar sekali. Ya. Diancam dengan laknat orang yang memakan harta riba, memberi makan dengan harta yang riba. Begitu juga orang yang menulisnya dan juga saksinya. Ya. Ini menunjukkan tidak boleh kita saling tolong-menolong dalam praktek ribawiyah. Ya. Allah mengatakan wala ta'awanu al-ithmi wal udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Semuanya diancam dengan laknat, baik yang memberi makan dengan harta yang riba atau orang yang ya berpenghasilan dengan penghasilan yang riba, begitu juga orang yang mencatatnya, ya. Orang yang menulisnya, nah saksinya, ya, yang menulisnya, yang mencatatnya, semua diancam dengan laknat. Nah, dan perlu kita ketahui, laknat, ya, ada yang sifatnya muayyan, ya, tertentu, ada yang sifatnya mutlak, umum. Ya. Kalau yang muayyan, ini tidak boleh kita menyatakan laknat tertentu kepada seseorang, ya, kecuali yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ya. Seperti misalkan Iblis, la'anahullah. Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, dalam hadis, dinyatakan Iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini laknat muayyan. Dan sekali lagi, kita tidak boleh mendoakan laknat kepada orang tertentu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan laknat. Ya. Seperti misalkan ada seorang yang dia ditato. Dia memakai tato. Tidak boleh kita mengatakan mudah-mudahan Allah melaknatmu. Misalkan. Ya, langsung tertentu melaknatmu. Atau mudah-mudahan Allah melaknat si fulan yang pakai tato ini. Ya. Laknat muayyan tidak boleh. Nah, ada larangan khusus dari Nabi SAW. La tal'anu, jangan kalian melaknatnya. Ya. Rasulullah SAW melarang laknat yang sifatnya muayyan kepada orang tertentu yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Tapi kalau laknat yang sifatnya umum, ya, mudah-mudahan Allah melaknat misalkan yang memakan riba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang bertato dan meminta ditato. Ini sifatnya umum. Tidak disebutkan orangnya. Ini dibolehkan dalam syariat. Nah, ini dibolehkan dalam syariat. Sehingga bedakan makna laknat muayyan dan makna laknat yang sifatnya mutlak atau umum. Kalau laknat yang sifatnya umum dibolehkan. Ya, kita melaknat para pelaku-pelaku kemaksiatan yang Nabi SAW melaknatnya. Seperti dalam hadis yang disebutkan tadi. Tapi kalau laknat tertentu, tidak boleh. Ya. Kita mendoakan seorang supaya dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang ini melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak boleh kita mendoakan saat tertentu. Mudah-mudahan Allah melaknatmu. Misalkan.